Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna bikaramatika 'ilma ya rabbal 'alamin. Kita teruskan kajian Riyad As-Salihin bab Al-Ikhlas. Ya, kemarin kita telah membicarakan tentang hadis pertama, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Dan sebenarnya pembahasan kita belum menyeluruh dalam hadis itu, karena kita belum membicarakan tentang hijrahnya. Kita belum membicarakan tentang hijrahnya. Saya bacakan lagi. Saya bacakan lagi dari Riyadhus Shalihinnya atau dari hadis pertamanya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini telah tersepakati atas kesahihannya oleh para ulama, diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu Al-Bukhari dan juga Muslim, sehingga tidak ada. Hadis ini merupakan hadis yang sangat vital. Dalam Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hadal hadis yatadhamman fihi thulutsul ilm. Hadis ini mencakup sepertiga dari ilmu. Ya, sepertiga dari ilmu. Dan beliau rahimahullah Imam Syafi'i juga mengatakan bahwasanya hadzal hadis yadkhulu fi sab'ina baban min al-fiqh. Bahwasanya hadis ini masuk ke dalam 70 bab dalam fiqih. 70 bab dalam fiqih. Kalau kita lihat kitab-kitab fiqih, rata-rata dimulai dari at-taharah, kemudian as-salat, kemudian az-zakat. Dan dalam salat itu pun terdiri dari banyak sekali subbab atau cabang-cabang bab. Dalam taharah pun begitu. Seperti kita ketahui, taharah ada yang taharah mensucikan diri dari yang najis, dan ada juga mensucikan diri dari dari hadas. Dan itu semua membutuhkan niat. Itu baru dalam satu bab taharah. Waalaikumsalam. Tafadhol. Tum udah dapat ini ya? Udah. Kemudian dalam sholat juga memiliki banyak cabang. Dalam sholat, sholat fardu atau sholat wajib, juga sholat sunnah, tiap-tiapnya mengharuskan niat yang berbeda sebelum beramal. Dan juga dalam zakat dan juga puasa memiliki banyak cabang dan jenisnya. Juga haji dan seterusnya. Semua itu membutuhkan niat. Oleh karena itu, perkataan Imam Syafi'i bahwasanya hadis ini masuk ke dalam 70 bab dalam fiqih, itu bukanlah kalimat dalam fiqih. Hadis ini masuk ke dalamnya. Karena fiqih itu di dalamnya atau tercakup di dalamnya ratusan, bahkan ribuan ritual atau amalan dalam fiqih. Sehingga kita tahu bahwasannya tiap amalan itu membutuhkan niat. Dan hadis ini jadinya masuk ke dalam semua amalan tersebut. Imam Abdurrahman Al-Mahdi, seorang yang sezaman dengan Imam Syafi'i, mengatakan bahwasannya, seandainya aku menulis sebuah kitab, maka aku akan menjadikan hadis ini sebagai mukaddimah di setiap bab. Kita ketahui kitab itu mayoritasnya memiliki bab-bab. Dan Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala, seorang ahli hadis, beliau menginginkan seandainya beliau menulis sebuah kitab, maka tiap pertama bab mukaddimah untuk tiap bab beliau tulis hadis ini sebagai pengingat bagi dirinya bahwasanya ketika beliau menulis kitab itu membutuhkan keikhlasan. Karena apa menulis? Sehingga membutuhkan niat yang soleh, niat yang solehah, niat yang baik, tulus hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, juga jika beliau menulis itu di tiap bab, itu berarti sebagai pengingatan untuk pembacanya agar ketika membaca di tiap bab selalu memulai dengan niat yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya niat atau kehendak hati itu bisa diperbaharui. Karena bisa jadi seseorang di tengah jalanan atau di tengah amalan, syaitan pun memberikan was-was padanya, bisikan, agar amalan tersebut dipamerkan atau merasa takjub dengan amalannya, sehingga dia pun merasa terganggu hatinya dan terganggu keikhlasannya. Perasaan itu, perasaan yang dihembuskan oleh syaitan, tekankan, diwajibkan baginya untuk memperbaharui niat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang kan kita ketika dalam beribadah apapun bentuknya, itu ada sedikit hembusan dan bisikan-bisikan dari syaitan. Untuk apa? Untuk mencederai amalan kita. Dan diwajibkan bagi kita untuk memperbaharui niatnya. Ini menunjukkan niat bisa berubah, niat bisa diperbaharui menjadi yang lebih baik. Perkataan Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Kalau kita artikan, sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Itu pertama, poin pertama. Kemudian yang kedua, perkataannya, wa innama likulli, setiap individu itu ada ganjaran yang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sesungguhnya amalan tergantung dari niatnya. Yang kedua, sesungguhnya setiap orang diganjar sesuai dengan apa yang ia niatkan. Sepertinya sama aja. Perbedaan yang pertama berkaitan dengan karakter atau pensifatan amalan tersebut. Yang kedua berkaitan dengan imbalan dari amalan. Yang pertama tadi berkaitan dengan amalan. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung pada niat. Berkaitan dengan amalannya. Nah, amalan tersebut bagus atau benarnya, bagus atau buruknya, baik atau tidaknya, sah atau tidaknya tergantung diawali dengan niat. Berarti berkaitan erat dengan amalannya. Adapun yang kedua, wa innama likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, ini berkaitan dengan apa ganjarannya? Jadi yang pertama berkaitan dengan sebabnya, yang kedua berkaitan dengan akibatnya. Karena sebab di sini apa? Sebab pertama niat. Kemudian sebab yang dimaksud dalam potongan pertama ini adalah amalan tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan akibat. Nah, pahala itu adalah akibat dari niat yang ikhlas dan amalan yang soleh. Pahala itu adalah akibat atau ganjaran, balasan. Akibat itu kan dari bahasa Arab, dari kata akibah Yaqobu, artinya yang datang setelahnya, ya. Berarti akibah itu adalah apapun yang datang setelah sesuatu, setelah sebab. Sebab itu adalah apa yang memunculkan sesuatu, apa yang datang sebelum sesuatu itu datang sehingga dia menjadi sebab sesuatu itu datang. Adapun akibat itu hasil, hasil dari sebab. Baik. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya itu demi dunia, yusibuha, yang akan dia dapatkan dan yang dia inginkan. Dunia apa artinya dari bahasa Arab? Dunia artinya adalah ada dua maknanya, yaitu yang paling terendah atau yang paling singkat, yang paling pendek. Jadi dunia bisa memiliki dua makna. Dan dunia itu berasal dari bahasa Arab dana yadnu atau dania yadnau, yang artinya bisa menjadi artinya bisa yang terendah, yang terhina, yang terdasar, yang terbawah. Ya, yang terbawah. Kemudian arti lain dari dunia juga yang terpendek. Dua-duanya maknanya sebenarnya benar. Karena kalau kita perhatikan, dunia itu memang yang paling rendah, hakir, yang paling hina. Lawan kata dunia adalah sama. Sama itu dari kata sumu bisa, yang artinya ketinggian. Sama itu kan langit, kan? Nah, langit itu ketinggian. Lawan kata ketinggian adalah kerendahan. Oleh karena itu, ini dunia itu adalah kerendahan, sementara di langit adalah ketinggian. Ya kan? Langit dan bumi. Kemudian itu yang pertama. Dan kalau kita wafat pun kita naik ke surga kan? Itu karena apa? Tinggi, sedangkan dunia itu rendah. Kehidupan akhirat itu yang aula, yang lebih baik. Kemudian yang kedua maknanya adalah yang paling ringkas, yang paling pendek. Mengapa begitu? Karena kehidupan di dunia itu adalah kehidupan yang fana, bukan kehidupan yang bakal. Kehidupan yang sementara, yang tidak abadi, beda dengan kehidupan akhirat. Nah, apa arti fana dan apa arti bakal? Fana dari bahasa Arab, bakal dari bahasa Arab. Fana itu artinya adalah yang bisa menjadikan ketiadaan. Nah, itu fana. Adapun baka itu tinggal atau tetap. Sekarang saya kasih tahu apa arti fana berkaitan dengan fina. Fina dalam bahasa Arab artinya adalah halaman. Sebagaimana di depan rumah kita ada teras, ada halaman. Nah, itu fina namanya. Nah, sekarang baka itu artinya tempat tinggal, tinggal. Jadi yang menetap yang mana? Yang bako. Nah, bako di sub atau baka kita kenal itu bukan dunia, melainkan akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Ya kan? Lebih baka. Yaitu di sanalah kita sebenarnya bertempat tinggal, di akhirat. Dan akhirat itu mencakup di dalamnya apa? Surga dan neraka. Di mana tempat tinggalnya nanti? Nah, pada asalnya manusia Adam alaihi salam itu di mana tinggalnya? Di surga. Dan itulah tempat yang baqa. Bukan di dunia. Ya kan? Asalnya bukan di dunia. Namun kemudian diturunkan menuju dunia, direndahkan karena telah melakukan pelanggaran. Dan itu adalah sesuatu yang manusiawi. Baik. Kemudian kelak akan diangkat kembali manusia ke langit-langit untuk dihisab, untuk dihitung amalannya, dan untuk diketahui nilai-nilai amalannya melalui niat-niatnya, dan juga melalui seberapa dia ittiba atau mengikuti Rasulullah SAW untuk umat Nabi Muhammad. Adapun untuk umat sebelumnya, bagaimana mereka mengikuti nabi-nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya itu disebabkan dunia yang ia dapatkan, yang ingin ia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau disebabkan perempuan yang ingin ia nikahi. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang ia hijrah kepadanya, yaitu kepada siapa? Perempuan atau dunia itu. Rasulullah tidak menyebut di akhir hadis tersebut, tidak menyebut fahijratuhu ila dunya wa mar'atin lagi. Tidak. Itu menunjukkan peremehan terhadap dua hal tersebut, yaitu hijrah demi dunia, yaitu perdagangan, dan demi perempuan. Waalaikumsalam, tafadhol. Waalaikumsalam, tafadhol. Kalau dalam hadis ini kita perhatikan, menunjukkan dua yang disebutkan ini mengisyaratkan apa? Yang pertama dunia, yang kedua imro'ah, perempuan. Yang pertama dunia, yang kedua lawan jenis. Dunia yang pertama mengisyaratkan, ini mengisyaratkan dua-duanya apa? Mengisyaratkan dua syahwat terbesar yang menjangkiti manusia, yang Allah berikan pada manusia. Tolong-tolong diperingatin bisa gak? Dikasih tahu lagi kajian ya. Bukannya mereka udah tahu. Atau siapa yang tahu? Kalau anak gak enak yang negur. Lewat di luar aja, di luar aja. Lewat sini aja. Oke, kajian direkam. Ya, kemudian tadi sampai mana? Yang dunia dan perempuannya. Dunia mengisyaratkan apa? Disebutkan di sini mengisyaratkan syahwat perut, ya kan? Kalau perempuan mengisyaratkan syahwat kemaluan. Yang pertama syahwat perut, yang kedua syahwat kemaluan. Nah, dua inilah, dua syahwat inilah yang akan menjadi ujian bagi setiap manusia tanpa kecuali. Syahwat perut berkaitan dengan dunia dan syahwat kemaluan. Nah, syahwat perut dan syahwat kemaluan itu juga saling berkaitan nantinya. Kalau misalnya seseorang memperturutkan syahwat perut, maka kelak tidak lama lagi dia akan memulai untuk memperkasakan syahwat kemaluan. Dan juga sebaliknya, jika seseorang sangat membutuhkan syahwat atau sangat menginginkan atau begitu mengindahkan syahwat kemaluan, maka dia akan membutuhkan syahwat perut. Bagaimana mungkin seseorang bisa menuntaskan syahwat kemaluannya jika perutnya kosong atau tidak terisi dan sebagainya? Maka dalam hadis ini ada suatu isyarat yang sangat agung, yaitu bahwasanya manusia akan diuji dengan dua syahwat terbesar, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan. Baik. Kemudian berkaitan dengan hijrah. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Di sini juga menyinggung tentang hijrah. Hijrah pada asalnya bermakna ayyantaqilal insanu min daril kufri ila daril Islam. Berpindahnya seseorang, yaitu seorang muslim, dari negeri kafir menuju negeri Islam. Negeri kufur menuju negeri Islam. Jadi awalnya dia tinggal di negeri kekufuran, kemudian dia pun pergi ke negeri Islam. Ini yang dinamakan hijrah syar'iyah. Ini yang dinamakan hijrah syar'iyah. Nah, hijrah ini kita harus mengetahui juga bahwasannya hijrah terbagi menjadi tiga. Hijrah terbagi menjadi tiga. Asal kata hijrah itu kan tark atau meninggalkan ya. Asal kata hijrah artinya apa? Tark atau meninggalkan. Hijrah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hijrah dari segi tempat. Atau hijrah dari segi tempat. Yang kedua, hijrah dari segi amalan. Yang ketiga adalah menghijrahkan pelaku. Pertama tadi hijrah dari segi tempat, yang kedua hijrah dari segi amalan, yang kedua menghijrahkan pelaku. Insya Allah akan kita jelaskan. Pertama, hijrah dari segi tempat. Hijrah dari segi tempat itu bisa menjadi hijrahnya seorang muslim di negeri, dari negeri kafir menuju ke negeri Islam. Nah, itu yang pertama. Bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, hijrahnya seseorang dari negeri yang penuh kefasikan menuju negeri yang penuh keimanan, atau yang tidak lebih fasik darinya, yang lebih aman darinya. Dua bentuk hijrah ini ada syariatnya dan merupakan hasil dari peninjauan maslahat terhadap orang tersebut. Kalau misalnya dia tidak hijrah, ditakutkan akan terancam nyawanya, terancam agamanya. Namun hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam itu tidak serta-merta disyariatkan dan dimutlakan wajib untuk semua orang begitu saja yang ada di negeri kafir, melainkan ada syarat-syaratnya. Kalau misalnya di dalam negeri kafir tersebut dia masih diperbolehkan untuk menunaikan sholat, mengumandangkan azan, berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, di pasar biasa bermuamalah, dan tidak ada masalah dengan orang kafir kecuali sedikit saja masalah, sehingga dia masih bisa menegakkan agamanya dan juga keluarganya. Nah, yang ini justru dilayakkan baginya tetap di tempat, bahkan lebih baik di sana. Kenapa? Karena justru ada kesempatan terbuka lebar baginya untuk menjalankan syariat Islam di negeri tersebut dan juga menegakkan syiar Islam untuk orang-orang kafir sehingga mereka tahu seperti apa itu Islam. Sehingga layak baginya untuk mencontohkan bagaimana akhlak seorang muslim dan bagaimana ritual-ritual muslim. Sebagian orang kafir mengenal di negeri kafir mengenal orang muslim itu adalah orang yang suka memotong kambing di suatu hari. Ada, dan mereka enggak tahu itu apa. Ada juga mereka yang menganggap seorang muslim itu adalah orang yang sukanya nunduk kalau jalan. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, dengan adanya orang muslim di negeri kafir dan mereka diberi kebebasan untuk memeluk agamanya, menjalankan agamanya, justru lebih baik mereka tinggal di sana dan tidak hijrah ke negeri yang misalnya Saudi Arabia atau yang lainnya atau Yaman. Bahkan Yaman sendiri konflik antar sektarian, antar sekte. Nah, berarti lebih baik dia di situ. Bahkan bisa jadi di situ lebih aman daripada dia pergi ke negeri Islam, misalnya seperti Yaman, seperti Suriah misalnya. Ya kan? Justru lebih baik dia tinggal di Amerika atau di Jepang. Ya, mana mereka sebagian dari mereka masih bertoleransi terhadap agama Islam. Itu syaratnya. Adapun jika di negeri tersebut dia ternyata tidak diberi kebebasan beragama Islam dan dia dicemooh bahkan diteror, maka disyariatkan baginya untuk hijrah ke negeri yang aman dan terutama negeri Islam disyariatkannya. Itu jika dia sempat, jika dia mampu. Ya. Adapun jika dia sudah dikurung dan tidak bisa lagi, ya mau gimana lagi? Kewajiban tidak tertulis atasnya karena dia tidak mampu. Orang yang tidak mampu menunaikan kewajiban disebabkan kondisi, nah itu tidak dibebankan padanya kewajiban. Sebagaimana orang yang tidak menemukan air, maka dia tidak diwajibkan untuk mendapatkan atau tidak diwajibkan untuk berwudu dengan air, menunaikan dengan tayamum sebagai gantinya. Begitu. Jadi itu hijrah dari negeri kafir dan ke negeri Islam. Kemudian di negeri fasik juga. Walaupun negeri fasik itu mayoritas di dalamnya adalah kaum muslimin, tetapi yang tersebar di mana-mana itu kefasikan, perdagangan riba dan penipuan di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana, perempuan bertebaran di mana-mana dengan aurat mereka. Nah, ini merupakan contoh negeri fasik sebenarnya. Tetapi mereka semua muslimin. Nah, di sini tinjau lagi dari segi maslahat dan madarat. Apakah dengan kita hijrah misalnya ke negeri yang lebih baik seperti misalnya mungkin Malaysia lebih baik atau mungkin Kuwait lebih baik atau Saudi Arabia lebih baik? Apakah benar itu lebih baik kita tinggal di sana atau kita tetap di sini dan sekaligus mensiarkan agama Islam yang benar? Mana yang lebih baik? Kalau misalnya semuanya merasa lebih baik pergi ke Saudi atau ke yang lainnya, siapa kemudian akan berdakwah di sini? Enggak ada. Sementara justru orang-orang kafir sedang menekan kaum muslimin di negeri Islam sehingga mereka pun menjadi orang-orang fasik, dipropagandakan melalui televisi-televisi dan sebagainya. Akhirnya enggak ada yang berdakwah. Dan justru menjadikan orang-orang kaum muslimin justru murtad tanpa sadar, tanpa ada yang memberi peringatan. Sayang sekali kan? Maka di sini hijrah di sini harus meninjau syarat dan juga dari segi maslahat dan madarat. Kemudian ada yang kedua tadi, hijrah dari segi apa? Dari segi amalan. Atau sebelumnya tadi hijrah dari segi tempat. Apa hukumnya safar menuju ke negeri kafir? Kita ini alhamdulillah negeri Islam. Negeri Islam yang tidak islami ya. Islam itu sifat untuk negeri, sifatnya. Negeri kita tidak bersifat islami. Pemerintahannya maksud saya. Dan juga kondisi sosialnya sebenarnya. Bagaimana mungkin kondisi begini dan islami kayak gini? Tapi negeri kita negeri Islam. Sosial kita karena masyarakatnya masyarakat Islam. Karena apa? Mayoritasnya Islam, kecuali mungkin di Bali. Ya, beda. atau di Irian Jaya sebagian tempatnya. Jadi di sini tidak ada, kita enggak usah mempermasalahkan negeri kita Islam atau enggak. Ya, negeri kita negeri Islam, isinya orang-orang Muslim kok. Ya kan? Tetapi negeri kita memang tidak Islami. Itu diakui. Siapa coba di sini yang mengatakan negeri kita negeri Islami? Sementara ayat-ayatnya ayat-ayat konstitusi, ha? Iya. Antum berani bilang, antum kan dihukum sekarang kan? Berani bilang sekarang negeri Islami pemerintahannya? Enggak berani. Tetapi pemerintahannya pemerintahan Islam kan? Maksudnya orang-orang Islam di sana kan? Apa kita mengkafirkan mereka? Enggak mungkin kita mengkafirkan begitu saja. Nauzubillah. Hati-hati. Ya enggak? Baik. Nah, hijrah atau safar menuju ke tempat orang kafir atau negeri orang kafir, apa hukum? Hukum asalnya bagi orang Islam yang sedang berada di negeri Islam walaupun tidak Islami, tapi ke negeri kafir, asalnya itu safarnya itu haram. Asalnya safar tersebut haram. Ya. Tetapi ada pengecualian beberapa kondisi atau beberapa hal keinginan niatan yang menjadikan safar tersebut diperbolehkan, bahkan kadang dianjurkan. Ada kondisinya. Jadi tidak secara mutlak haram, tetapi asalnya haram. Jadi hati-hati, jangan asal kita pergi aja ke negeri kafir. Yang pertama, syarat pertama adalah dia memiliki ilmu agama sehingga bisa mengcounter syubhat-syubhat yang ada di sana. Jadi ketika misalnya kita ke negeri kafir, Meksiko misalnya, lalu melihat orang-orang melihat kita berjenggot, kemudian mempertanyakan, apa antum jenggot? Menawarkan syubhat mereka. Kemudian kita counter, kita balas dengan dalil, dengan apa yang menurut keyakinan kita benar dari agama Islam. Ya kan? Harus punya ilmunya. Jangan ditanya, antum kenapa jenggot? Kayak kambing aja. Oh ya juga ya, saya juga sebel kok sama jenggot. Nah ini, ilmu gak ada, menikam Islam pula. Ya kan? Itu yang pertama, punya ilmunya. Yang kedua, dia memiliki agama. Maksudnya dia memiliki hati yang bisa menjaga, atau dia memiliki kalbu yang bisa menjaganya dari godaan syahwat. Kalau yang pertama tadi dari godaan syubhat. Syubhat itu dilawan dengan apa? Dengan ilmu. Kalau syahwat dilawan dengan apa? Dengan amal soleh dan dengan keimanan. Begitu. Kalau syubhat dilawan dengan perbuatan, itu seringkali justru menimbulkan konflik. Kita tahu orang-orang munafik, mereka seringkali menawarkan syubhat, melempar syubhat tentang Islam, meskipun mereka mengaku Islam, Islam liberal misalnya. Syubhat, syubhat, syubhat, akhirnya orang-orang pada ragu akan Islam. Apa kita menangkalnya? Tidak dengan senjata kalau untuk orang-orang munafik. Tidak. Dengan ini, dengan pikiran, dengan nalar, kemudian ke jantung, kita pikirkan bagaimana dengan ilmu kita melawan mereka. Kalau dengan senjata, dengan gerakan, ya tawuran itu namanya. Justru mereka akan terkekeh-kekeh. Senang mereka melihat kaum muslimin secara emosional melawan mereka. Tapi kalau secara ilmu, dengan tegas, mereka justru keteteran sebenarnya. Karena kaum munafikin itu mereka hujah yang lemah sebenarnya. Namun karena berbalut dengan kebenaran jadi terlihat kuat. Ya. Jadi terlihat kuat. Nah, jadi memiliki ilmu untuk mengcounter syubhat dan memiliki keimanan untuk mengcounter syahwat. Dua. Kemudian yang ketiga. Dia memiliki hajat untuk pergi ke sana. Hajat artinya apa? Kebutuhan. Hah? Makanya kalau kita bilang buang hajat itu salah, membuang kebutuhan, ya kan? Ya, buang hajat itu sama aja buang air. Hah? Buang air udah mubazir kan? Buang hajat, membuang kebutuhan. Berarti sebenarnya kita butuh akan kotoran-kotoran kita gitu, Mas. Lalu kita membuangnya gitu. Oke, hajat, hajatan seperti kondangan. Kondangan kan keundangan jadi kondangan. Hajat, hajatan artinya kan kebutuhan. Nah, kalau kita tidak memiliki hajat untuk safar ke negeri kafir, itu haram. Meskipun kita berilmu, meskipun kita beriman, tetapi kita enggak ada kebutuhan ke sana. Ya enggak boleh ke sana. Ngapain ke sana? Apa enggak ada negeri-negeri Islam yang bisa kita pergi ke sana? Kenapa ke negeri kafir? Buat apa? Buat mencontoh mereka. Mencontoh keburukan mereka. Nah, di antara hajat atau kebutuhan, misalnya dari segi pendidikan, edukasi, ilmu dunia, suatu cabang ilmu dunia, misalnya kedokteran atau spesialis di suatu bidang kedokteran, kan kedokteran umum. Nah, ada satu spesialis yang mana di negeri kita itu masih belum banyak dan sulit ditemukan guru untuk mengajari kita ilmu tersebut. Namun ditemukan misalnya di British, di Britain, di Inggris misalnya. Cuma ada di sana, di kampus, di sebuah kampus di sana, dan itu berkualitas. Nah di sini kita membutuhkan itu, sehingga kita berhaji ke sana, kita pergi ke sana, dan kita persiapkan iman dan ilmu. Jangan sampai justru kita ke sana mendapatkan ilmu dunia, ilmu akhirat kita justru hancur di sana. Jangan sampai, ya enggak. Nah itu kebanyakan orang kayak gitu. Kebanyakan orang merasa dirinya berhajat untuk menimba ilmu ke negeri kafir, kemudian dia tidak memiliki kapasitas ilmu dan tidak punya keimanan yang kuat. Akhirnya apa? Oke, ilmu dunia didapat, tapi ilmu agamanya justru semakin terkikis sehingga hilang ilmu agamanya, menjadi apa? Menjadi liberal. Pulang-pulang membawa syubhat. Pulang-pulang gak kenal agama. Nah itu mayoritasnya orang-orang kita. Cita-cita ke Amerika, cita-cita ke apa, itu kan demi dunia semuanya. Itu menunjukkan keimanan yang sebenarnya lemah, cinta dunia ini. Nah, Di antara hajat ke negeri kafir, mengunjungi saudara-saudara kaum muslimin di negeri kafir. Itu bisa. Mereka juga membutuhkan perhatian orang-orang muslim di negeri Islam sebenarnya. Contoh di Afrika misalnya, kaum muslimin di negeri tersebut tertindas. Nah, di sini kita berhajat untuk bersilaturahim atau untuk menyambung tali persaudaraan kepada mereka dan membantu mereka. Ini bahkan bisa menjadi fardu kifayah untuk negara-negara yang mampu. Dan beban ini sebenarnya untuk pemerintah negara Islam. Kalau pemerintahannya diam, bahkan sampai melarang, itu dosanya ke mereka, bukan ke kita. Karena kita negara ini membutuhkan amir, pemerintah, pemimpin. Nah, pemimpin itulah yang memutuskan. Kita bantu atau enggak? Kita lihat atau enggak? Kalau enggak kita lihat, ya biar Allah Subhanahu wa taala yang menilai nanti. Begitu. Tapi kalau misalnya pemerintah memberikan kelonggaran bagi orang-orang atau bagi warganya dari negara Islam untuk hijrah atau untuk ziarah ke negara kafir yang mana di sana kaum muslimin tertindas, untuk membantu mereka, maka silakan. Independen. Silakan. Nah begitu, ada hajatnya kan, bahkan kebutuhan, bahkan darurat untuk membantu mereka. Begitu juga misalnya jika kita ingin meliput keadaan atau kondisi kaum muslimin di sana, tradisi mereka gimana, untuk menyiarkannya di televisi agar kaum muslimin di negeri ini tahu. Ah itu bagus, itu hajat. Sehingga kita membuka cakrawala kita, ternyata di sana ada kaum muslimin, dakwah sampai di sana, namun masih minim misalnya pendanaan untuk sana, atau kitab-kitab untuk dibaca anak-anaknya dan sebagainya. Nah, itu hajat, kebutuhan. Nah, di sini tidak diharamkan. Tetapi masih ada persyaratan tadi kan, yang pertama, kedua, punya ilmunya dan punya keimanan. Jangan yang dibawa sana orang-orang fasik. Bisa jadi malah dia menularkan kefasikannya. Tadi hijrah yang pertama, hijrah dari segi tempat, yang kedua hijrah dari segi amalan. Hah? Ya benar kan? Kemudian hijrah dari segi yang mengamalkan, yaitu menghijrahkan pelaku. Maksudnya gini, hijrah itu kan artinya meninggalkan, ya kan? Hijrah artinya meninggalkan. Nah, hijrah meninggalkan. Belum. Hijrahul amal belum kan? Belum, afwan. Tadi masih hijrah yang tadi, hijrah dari Darul Kufur, dari Darul Kufur ke atau safar ke negeri kafir, itu masuk ke dalam hijrah film tempat ya. Sekarang hijrah amalan. Hijrah amalan itu adalah segala perbuatan meninggalkan keburukan yang dilarang oleh Allah. Itu semua adalah hijrah. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman. Astagfirullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Wal muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang hakikatnya muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari lidahnya dan dari tangannya. Arti maksudnya selamat dari lidahnya dan dari tangannya, selamat dari keisengan lidahnya dan tangannya. Ah, itu baru orang Islam. Jadi orang Islam itu bukan orang yang iseng dari lidah dan tangannya. Ya. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis lain, sibabul muslimi fisq. Mencela orang muslim adalah kefasikan. Maksudnya mencela orang muslim adalah kefasikan, yaitu mencela orang muslim yang tidak layak dicela. Karena sebagian orang muslim ada yang layak dicela, yaitu yang bermaksiat terang-terangan, yang membunuh, yang mencuri, itu layak dicela. Tetapi mencela orang muslim secara keumuman atau orang muslim yang sahih, yang soleh, itu adalah bentuk kefasikan. Udah mulai azan. Surat. Nah, waqtaluhu kufur, dan membunuh orang muslim adalah kekufuran. Kekufuran di sini bukan kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam, kekufuran kecil maksudnya. Nah, wal muhajiru man hajaru manahallahu anhu, dan muhajir, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, itu definisi dari Rasulullah SAW. Al muhajiru man hajaru manahallahu anhu. Langsung Rasulullah definisikan. Di sini yang dimaksud hijratul amal, yaitu hijrah dari segi amalan, yaitu meninggalkan amalan yang Allah larang. Itu hijrah namanya. Seseorang misalnya yang punya rutinitas, misalnya mencuri, alhamdulillah, kemudian dia bertaubat, meninggalkan amalan tersebut dan mengganti apa yang telah dia curi kepada pemilik haknya, maka itu merupakan sebuah bentuk hijrah. Dan seringkali hijrah yang berbentuk amalan itu lebih berat justru daripada hijrah dari segi tempat. Bukan seringkali, kadang-kadang. Karena kadang hijrah dari segi amalan itu melawan kebiasaan manusia. Bisa kan? Ya, nah yang ketiga adalah hijrah atau menghajar atau menghijrahkan pelaku. Maksudnya adalah hijrah tadi meninggalkan kan? Berarti meninggalkan pelaku, yang artinya mengasingkan pelaku. Jika ada misalnya dalam suatu daerah, suatu desa atau suatu tempat, orang pedagang yang suka berbuat curang, suka menambah-nambahkan mizannya atau kail atau timbangannya, terkenal, suka korupsi juga, kemudian pemimpin desa tersebut menentukan, ayo kita hajar bersama-sama. Hajar di sini maksudnya adalah apa? Mengasingkan orang ini. Kita hajar satu desa, kita hajar dia, orang-orang satu desa. Akhirnya dia dicuekin, tidak disapa. Jika dia salam, tidak dijawab. Jika dia bertanya, tidak dijawab. Ini merupakan bentuk hajar atau hijrah, menghijrahkan dia, mengasingkan dia. Mengasingkan tuh gak mesti dibuang ke pantai, dibuang ke laut, enggak. Tapi bisa juga dia masih di tempat tapi dicuekin gali. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Yaitu para beberapa sahabat, dua sahabat, dan juga beberapanya yang dua sahabat Rasulullah yang dihukum atau diberi ujian dengan tidak diajak bicara dan tidak dijawab salamnya. Tidak dijawab pertanyaannya selama sekian puluh hari. Ada sahabatnya langsung tidak setelah perang Tabuk. Karena mereka tidak ikut perang Tabuk. Nah, Tabuk atau Khaibar? Tabuk, ya Tabuk. Nah, ini merupakan hijrah syar'iyah juga, yaitu mengasingkan pelaku kemaksiatan yang secara terang-terangan untuk memberi pelajaran pada mereka agar jera mereka dan juga orang-orang di sekitarnya agar juga jera, jangan sampai melakukan seperti itu. Bisa juga misalnya orang yang menebar syubhat, menebar kebid'ahan misalnya, menebar syubhat sehingga orang-orang banyak yang menjadi sesat. Nah, boleh juga pemimpin kelompok atau pemimpin daerah tersebut memutuskan agar seluruh desa ini mengasingkan orang tersebut. Jangan disapa, jangan diapa-apain, diamin aja. Biarin dia hidup sendiri dengan keluarga. Tapi keluarganya boleh disapa, dia sendiri karena dia pelakunya, dia kepalanya. Nah, ini tidak masalah. Ditentukan sekian waktu. Pengasingan seperti ini diperbolehkan dengan syarat bahwasanya memang itu bermaslahat. Difikirkan lagi, ditinjau lagi, bermaslahat kan nih? Kalau misalnya ternyata kita tahu dia itu sikapnya keras, karakternya keras, wataknya keras, dan tidak mau mengalah, walaupun dicuekin tetap aja dia begitu, ya gak ada manfaatnya pengasingan, maka biarin aja atau diberi hukuman yang setimpal. Ya, itu hajar tidak diasingkan seperti itu. Jauh juga, ya, dari segi pelakunya ini, orangnya seperti apa? Ya? Atau kalau misalnya dia diasingkan, dia akan mengamuk, menghancurkan pasar, membunuh orang-orang. Ini jangan diasingkan kalau begitu. Karena apa? Kerusakannya lebih besar nantinya. Jangan. Maka tinjau lagi. Suara apa itu? Bukan? Karena suara toanya menyeramkan. Oh, udah tok tok. Wah. Habis. Tapi jadi itu tadi 3 jenis hijrah dan saya mengira hari ini adalah pembahasan hadis kedua. Saya mengira hadis pertama sudah dibahas. Ternyata belum ya. Belum sempurna mungkin ya. Maka ya alhamdulillah. Yang terpenting kita sudah mendapatkan faedah dari hadis pertama ini dan mudah-mudahan benar-benar bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Insyaallah di pertemuan berikutnya hari Kamis kita akan menggali faedah untuk hadis kedua. Hadis kedua saja ya. Ini jangan antum pikir ya kalau misalnya kita sehari satu hadis, sehari satu sekolah lama gitu, jangan berpikir begitu. Karena bagaimanapun satu hadis Nabi itu ya lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Bagaimanapun hadis sahih. Hadis sahih dan hadis hasan. Itu lebih mulia dari dunia dan seisinya dan jika kita mempelajarinya Masya Allah itu sebenarnya sebuah kemuliaan yang tiada taranya dari dunia. Dunia itu kan terendah. Sementara Nabi jika apalagi kalau misalnya kita hafalkan Masya Allah. Kalau misalnya antum hafalkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, antum berarti sedang menuju kepada kemuliaan. Dan belilah kitab. Belilah kitab. Maksud saya belilah kitab yang berkaitan dengan apa yang antum pelajari. Untuk memperbanyak ilmu antum. Jadi ilmu antum tidak hanya di sini saja digali. Seperti misalnya anak-anak sendiri mempunyai kitab Syarah Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin ini karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Sebanyak 6 jilid Arabik. Dan itu harganya kalau kita kalau boleh tahu itu sekitar 720.000. Ah itu bagi anak pribadi bukan berarti apa-apa. 720.000 itu tidak sebanding dengan apa yang akan Anda dapatkan dari kitab ini. Enggak sebanding sama sekali. Enggak sebanding. Bahkan 10 juta pun sebenarnya enggak sebanding. Karena isi dari syarah atau kitab Riyadhus Shalihin dan syarahnya ini itu bisa kita terapkan sepanjang hayat. Sementara misalnya 10 juta itu bisa kita habiskan dalam waktu 2 hari saja. Dan belum tentu kita habiskan bermanfaat. Sementara ini kalau kita baca itu pasti bermanfaat. Pasti bermanfaat selama kita memahami. Kemudian juga kita beli misalnya Syarah Riyadhus Shalihin yang terjemahan Bahjatun Nadhirin. Anda belum mendapatkan Arabiknya makanya Anda beli di Indonesia nya. Ini ada sekitar 5 juta atau enggak atau berapa ya? Kalau misalnya antum beli misalnya, bagus, memperbanyak, memperkaya ilmu antum. Jadi jangan pernah merasa bakhil atau pelit dalam membeli kitab. Jangan pernah. Antum gajian, sisihkan sekian persen untuk kitab, terutama kitab yang berkaitan dengan apa yang antum pelajari di kajian. Kenapa? Anda menganjurkan kajian kitab. Kenapa? Karena kita perhatikan saja. Mental orang yang hanya ikut kajian tematik dengan mental orang ikut kajian kita beda. Orang yang ikut kajian kita itu dia punya pegangan. Hah? Dia punya pegangan. Ingatannya lebih ngena terhadap materi yang disampaikan. Karena apa? Dia punya pegangan. Murojaah tinggal murojaah. Adapun yang kajian tematik misalnya, yang mingguan, bulanan, tahunan bahkan, habis ngaji rata-rata lupa. Kalau mencatat pun mencatat di buku biasa, kemudian ya besok-besok dilupakan karena enggak ada format tertentu, enggak ada pegangan. Oleh karena itu kita usahakan untuk memasyhurkan kajian kita. Riyadhus Shalihin biarpun kita satu hari satu hadis misalnya. Kalau misalnya hadisnya pendek sekali bisa 2 hadis. Karena waktunya sempit. Nah, itu antum niatkan dari awal benar-benar mencari ilmu. Benar-benar mencari ilmu. Menggali ilmu, memperkaya hati dengan ilmu, kemudian praktekkan. Ingat sering-sering, terutama innamal a'malu binniyat untuk setiap amalan. itu jika terjadi pada diri antum, itu menunjukkan berkahnya ilmu antum. Jika tidak terjadi pada diri antum, itu menunjukkan berarti ilmu antum sebenarnya tidak berkah. Ya. Ini belum dipasang, belum dimencet tadi. Lupa ya. Berarti enggak kerekam, enggak apa-apa. Udah enggak usah, udah terlanjur. Udah mau habis semuanya. Ya. Begitu. Belilah kitab, dan juga nanti terutama yang Fathul Bari itu alhamdulillah. Antum semua ikut nanti ya Fathul Bari. Ada yang enggak ikut? Antum ikut? Ikut. Ini Fathul Bari? Oh, enggak ikut. Mau ikut atau enggak? Gitu. Mau ikut benar? Antum mau ikut? Udah ikut. Oh, udah kuliah. Nah, Riyadhus Shalihin banyak terjemahan syarah atau penjelasnya, antum cari aja. Atau kalau misalnya mau nitip misalnya, boleh, tapi saya enggak bisa cepat mendapatkannya. Itu insyaallah bermanfaat sekali untuk antum dan juga untuk kajian Fathul Bari bagi yang ikut. Mudah-mudahan itu sangat-sangat bermanfaat, walaupun memang di awal akan ada kesulitan. Dan tapi insyaallah kesulitan itu akan kita jelaskan. Akan kita jelaskan dan sangat bermanfaat untuk antum. Dan moga-moga kajian yang kita punya ini dari Riyadhus Shalihin dan yang lain-lain itu moga-moga ada perbedaan dengan kajian lainnya. Dan ana ingin sekali memotivasi antum untuk benar-benar menghabiskan apa yang antum punya dari uang untuk menafkahkan di jalan Allah dengan cara membeli kitab. Karena kelak kitab jika antum kumpulkan itu bermanfaat untuk antum pertama dan untuk keluarga antum. Antum bisa mencontohkan anak-anak antum. Kemudian jika antum wafat bisa terwariskan kepada anak-anak antum. Kalau misalnya kitab elektronik misalnya mencukupkan dengan itu. Itu memang enak. Gampang, mudah. Hah? Tinggal laptop. Makanya anda di sini enggak pernah anda pakai laptop. Kenapa? Anda enggak mau mencontohkan kepada siapapun untuk mengandalkan laptop kan. Mengandalkan manual lebih berarti. Kalau misalnya dengan e-book, dengan HP dan sebagainya. Pertama, mudah hilang. Dan juga antum akan meremehkan nantinya. Mudah kok nyarinya, ya kan? Dan yang mudah-mudah gitu antum kan bermudah-mudahan. Keenakan. Manusia jika dienakan, dia akan keenakan dan akan maunya yang enak-enak saja. Ya zaman sekarang seperti itu kan. Nah, juga antum enggak bisa mencontohkan ke keluarga antum. Enggak bisa mencontohkan bagaimana membaca dan sebagainya. Bahkan jika anak antum dikasih HP, main game, bukan baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.